ke sana ke sini. Reza ke sana, aku ke sini. Ke sana. Mana suaranya di bawah? Oh. Halo wanita cantik. Reza. Kenapa kau tanyakan pajakku kenapa? Kau lupakan diriku, nyatanya kau menghilang tinggalkan aku. Kanazar, ku cari hingga lelah diriku mencari, tak ku temukan jawab yang pasti. Begitu mudah bagimu? Yang di sini nyanyi. Kecewa, hatiku kecewa. Merana, diriku merana. Di saat hatiku berharap, namun kau campakkan cintaku. Kini kau datang, ingin kembali. Sangat kau tak pernah menyakiti. Jangan tutupi kesalahanmu dengan dari cinta alasan yang semu. Sudahlah. Jangan kau sangka, jelas bagiku semua yang terjadi. Cintaku kini telah berlalu, biarkan ku cari penggantimu. Oh, suaranya Reza lihat! Semua yang tangannya di atas asli! Siap-siap nyanyi ya. Ku kecewa, merana, diriku merana. Di saat hatiku berharap, namun kau campakkan cintaku. Kini kau datang, ingin kembali. Seakan kau tak pernah menyakiti. Jangan tutupi kesalahanmu dengan dari cinta alasan yang semu. Sudah-sudahlah, jangan kau sangka. Jelas bagiku semua yang terjadi.